Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah maba'd. Fa ikhwati fillah hafidhani wa hafidhakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kitab Usuli Sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya telah kita masuk pada pembahasan al-iman bisyafa'ah yaumil qiyamah atau yaumil qiyamah, berkaitan dengan pembahasan beriman terhadap syafaat yang ada pada hari kiamat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang-orang yang saleh ala taqwa ala iman untuk memberi syafaat yaumul qiyamah, pada hari kiamat, menjadi wasilah perantara bagi al-masyfu' lahu, sebagaimana hal ini ditetapkan di dalam al-adillah, baik itu dari al-kitab was-sunnah, begitu pula bahkan al-ijma' wa ahlus sunnah, mereka mujmi'un, mereka sepakat tentang adanya syafaat pada hari kiamat, sebagaimana segala lagi datang di dalam dalil-dalil yang ada. Dan telah lalu pembahasan pula bahwasanya manusia dalam mensikapi pembahasan syafaat pada hari kiamat ada tiga kelompok, tarafani wa wasat, dua kelompok yang saling bertentangan, bertolak belakang, dan satu kelompok yang sikapnya pertengahan. Kelompok pertama adalah kelompok yang mengisbatkan atau menetapkan syafa'ah pada yaumul qiyamah secara berlebihan, bahkan sampai pada batasan menetapkan syafa'ah yang manfiyah, yang dinafikan di dalam Al-Quran. Mereka meminta syafa'at dari selain Allah Subhanahu wa taala, meminta syafaat pada selain Allah Subhanahu wa taala, kal musyrikin, seperti orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah, di mana mereka ketika mengibadai, menyembah berhala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, al maksud minhum, maksud mereka adalah li talabi syafa'ah min ma'budatihim, karena mereka ingin meminta dan mendapatkan syafaat dari sesembahan-sesembahan mereka. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, mereka mengucapkan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa, kami tidak mengibadai mereka, kata orang-orang musyrikun, tidaklah kami mengibadai mereka dari selain Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan dari selain Allah. Illa liqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan semata-mata maksudnya agar mereka-mereka ini yang kami sembah itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya, yakni menjadi wasilah, menjadi perantara untuk mereka agar sesembahan-sesembahan yang mereka agungkan ini bisa memberikan syafaat pada yaumul qiyamah untuk mereka, para penyembahnya. Dalam ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Dan mereka menyembah, mengibadai selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama sekali tidak memberikan mudharat, tidak membahayakan mereka. Wala yanfa'uhum, tidak pula memberikan manfaat kepada mereka para penyembahnya. Namun para penyembahnya mengatakan haula'i syufa'a'una 'indallah, mereka-mereka ini yang kami sembah adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kelompok yang pertama, kelompok yang bersikap gulu di dalam penetapan syafaat sampai-sampai mereka mencari syafaat yang manfiyah, yang syirkiyah, mencarinya dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala karena ingin mendapatkan syafaat sesembahan-sesembahan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan bahwasanya seluruh syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mengatur, Allah yang menentukan siapakah yang boleh untuk memberikan syafaat. Begitu pula Allah lah yang menentukan siapakah yang berhak untuk mendapatkan syafaat-syafaat tadi. Sehingga mas'alatu syafa'ah murni di tangan Allah. Wa innama uthbitatis syafa'ah, hanya saja syafaat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kata Syekhul Islam, liukrimas syafi' wa yanal al-maqam al-mahmud, dalam rangka untuk memuliakan sang pemberi syafaat, menunjukkan besarnya dan kedudukan dari sang pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya doanya makbul, doanya diterima, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendoakan orang-orang pada yaumul qiyamah. Maka ini adalah hakikat syafaat. Sehingga tidak boleh untuk kita meminta syafaat dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ingin mendapatkan syafaatnya para nabi, para rasul, ingin mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, kita tidak memintanya kepada Nabi Muhammad. Apalagi setelah beliau meninggal. Namun kita meminta kepada zat yang mengizinkan dan mengatur syafaat untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah lah Subhanahu wa ta'ala menentukan siapa-siapa sajakah yang berhak untuk disyafaati. Tidak sembarangan orang. Adapun orang-orang musyrikin, orang-orang kufar yang mereka mempersekutukan Allah, meminta syafaat dari selain Allah, justru mereka adalah orang-orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Maka tidak akan bermanfaat untuk mereka orang-orang kufar syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Al-qismu tsani, kelompok yang kedua adalah yang menafikan adanya syafaat secara khusus li ahli al-kaba'ir. Secara khusus li ahli al-kaba'ir. Wa haula'i al-khawarij wal mu'tazilah. Dan kelompok ini, yakni kelompok yang menafikan dan mengingkari adanya syafaat terutama secara khusus li ahli al-kaba'ir min ahli iman, adalah orang-orang khawarij dan mu'tazilah. Karena mereka berpendapat bahwasanya orang-orang yang masuk ke dalam neraka dikarenakan dosa yang mereka lakukan, dikarenakan dosa-dosa besar yang mereka terjatuh di dalamnya, dihukumi sebagai orang kafir. Dan ini diyakini oleh orang-orang al-mu'tazilah, begitu pula orang-orang al-khawarij. Naam. Wa illa fal farq baina al-khawarid wal mu'tazilah, perbedaannya antara orang-orang khawarid dan orang-orang mu'tazilah. Orang khawarid secara sorahah menyatakan bahwasanya orang yang terjatuh di dalam dosa besar yang tidak sampai pada batasan mengeluarkan seorang dari iman, mereka hukumi sebagai kafir, murtad dari al-Islam. Tapi orang-orang mu'tazilah tidak sorahah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir. Tapi mereka memiliki keyakinan manzilah baina manzilatain. Seorang yang terjatuh di dalam dosa besar adalah orang yang terdapat pada satu posisi dari dua tempat. Yakni tidak dikatakan dia mukmin, tidak pula dia dikatakan kafir. Ada posisi khusus, tempat khusus yang mereka istilahkan dengan manzilah baina manzilatain. Satu posisi di antara dua tempat. Yang ini adalah keyakinan bid'ah yang tidak ada dalilnya. Namun keduanya sepakat bahwasanya ahlul kabair, orang-orang yang terjatuh di dalam dosa besar, hukmuhum fil akhirah, hukum mereka di kehidupan akhirat adalah kekal di neraka. Sehingga berdasarkan keyakinan mereka ini, berlandaskan keyakinan ini, maka mereka menolak hadis-hadis, menentang hadis-hadis, dan tidak mengimani adanya syafaat yang diperuntukkan bagi para pendosa besar yang masuk ke dalam neraka dari kalangan kaum mukminin. Mereka tidak beriman. Karena menurut mereka, kalau orang sudah masuk neraka, tidak akan mungkin keluar. Ini keyakinan mereka. Padahal, jelas dalam dalil-dalil banyak menunjukkan bahwasanya pada yaumul qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan para malaikat, para anbiya, begitu pula para syuhada, orang-orang saleh, untuk mereka memberikan syafaat sesuai yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapa-siapa sajakah yang berhak. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafa'atil malaikah wa syafa'a an-nabiyyun. Para malaikat telah memberikan syafaat. Para nabi telah memberikan syafaat. Dan yang lainnya pun telah memberikan syafaat. Falam yabqa illa arhamur rahimin, dan tidak tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fayaqbidu qabdan, maka Allah Subhanahu wa taala menggenggam dari neraka tadi, mengambil dari neraka orang-orang yang telah masuk di situ dan dikeluarkan darinya. Dikeluarkan dari neraka. Menunjukkan bahwasanya ada orang-orang yang telah masuk neraka dan dikeluarkan dari nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haulai ahlul iman. Dan mereka ini adalah orang-orang yang masih beriman. Yakni masih ada keimanan di dalam qalbu mereka. Namun mereka bisa masuk ke dalam neraka disebabkan karena dosa-dosa yang mereka terjatuh di dalamnya. Tapi dikarenakan mereka masih terkandung pada diri mereka iman, setipis apapun keimanannya, maka mereka mendapatkan jaminan untuk tidak kekal di neraka. Dan ini akidahnya ahli sunnah. Ahlul iman tidak akan mungkin kekal di neraka walaupun dia masuk ke dalamnya. Nah, sebagaimana di dalam hadis qudsi kata Allah subhanahu wa ta'ala, intalib faman kana fi qalbihi adna min mithqali habati min khardal min iman fa akhrijhu minan nar. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, pergilah, maka barang siapa yang berada di dalam kalbunya sesuatu yang lebih kecil bahkan lebih kecil lagi dari sebiji darah iman, yakni sekecil apapun keimanannya, keluarkan dia dari neraka. Fa'antalik wa'af'al. Maka aku pun pergi dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan siapapun yang di dalam kalbunya, di dalam neraka, untuk dikeluarkan dari darinya. Nah, maka jelas dalil-dalil yang semisal ini, dan hadisnya sahih. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Begitu pula bahkan Imam Bukhari. Hadisnya muttafaq alaih. Hadits syafa'ah ini sampai pada derajat mutawatir. Sehingga tidak boleh untuk ditolak. Adapun orang-orang Mu'tazilah, begitu pula orang-orang Khawarij, mereka mengingkari hal tersebut. Karena mereka punya keyakinan dulu bahwasanya orang yang sudah masuk neraka itu tidak akan mungkin keluar darinya. Dan inilah perbedaan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Ahlus Sunnah, mereka berdalil dulu, baru setelah mereka mendapatkan dalilnya, mereka yakini apa yang sesuai dengan dalil yang disebutkan. Adapun Ahlul Bid'ah, mereka tidak seperti itu. I'taqadu thumma istadallu. Mereka punya keyakinan dulu, punya pemikiran dulu, punya prinsip dulu, kemudian baru cari dalilnya. Sehingga ketika mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan menyerang mereka, mereka tolak. Dengan berbagai macam bentuknya. Mengatakan semisal hadis ini hadis ahad. Tidak diterima. Ataupun mengatakan dilalahnya wairus syariah. Pendalilan terhadap dalil tersebut tidak sharih. Bisa ditakwil. Demikian dan demikian. Dan berbagai macam alasannya. Al-Muhim, ketika mereka punya keyakinan dulu, baru cari dalil, maka ketika mendapati dalil-dalil lain yang menyerang mereka, menyerang keyakinannya, menyerang pemikirannya, mereka tolak dengan berbagai macam cara, berbagai macam bentuk hilah. Naam. Amma Ahlus Sunnah, sebagaimana kata sebagian salaf, ya'khudhu malah wa 'alaih. Dia mengambil dalil yang selaras dengan dirinya, ataupun bahkan menyerang dirinya sekalipun. Ini adalah sikapnya Ahlus Sunnah. Ketika mendapatkan dalil, mendapatkan nasihat, mendapatkan wejangan, mendapatkan bimbingan, ya'khudhu malahu 'alaih. Dia mengambil apa yang mencocoki dirinya, selaras dengan dirinya, selaras dengan apa yang dia jalani, bahkan juga mengambil apa yang walaupun itu menyerang dirinya sekalipun. Sebagai bahan introspeksi, berarti dirinya yang salah ketika dirinya bertentangan dengan dalil, dia ambil, dia perbaiki, dia koreksi dirinya. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah. Sehingga kelompok yang kedua kholasahnya adalah kelompok yang menentang dan mengingkari syafaat. Secara khusus syafaat li ahlil kabair. Padahal dalil-dalil yang menetapkan bahwasanya ada syafaat bagi ahlul kabair terlalu banyak. Di antaranya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Begitu pula di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW, syafaati li ummati min ahlil kabair. Syafaatku, kata Nabi SAW, adalah diperuntukkan bagi para pendosa besar dari kalangan umatku. Naam. Kemudian, kelompok yang ketiga, wahum wasat, dan mereka adalah yang pertengahan, yang alal haq, yang alas sunnah, dan mereka adalah ahlus sunnah, di mana mereka tidak berlebihan di dalam menetapkan asy-syafa'ah, seperti orang-orang musyrikin, seperti orang-orang kuburiyin, yang mereka ketika menetapkan syafaat berlebihan, sampai mencari syafaat dari selain Allah, meminta syafaat dari selain Allah, mengibadahi dan menyembah selain Allah karena ingin syafaat, padahal syafaat tersebut manfiyah, dinafikan, tertolak di dalam dalil-dalil yang ada. Namun tidak seperti orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang mereka mengingkari dan menolak dalil-dalil yang jelas-jelas menetapkan adanya syafaat. Namun Ahlus Sunnah berjalan sebagaimana dalil yang ada. Mereka menetapkan tanpa adanya hulu. Tidak mereka menafikan, namun tidak pula mereka berlebihan di dalam menetapkannya. Yasiruna ma'ad dalil. Mereka berjalan di atas dalil yang ada. Nah. Dan pada hakikatnya inilah yang ingin dibantah oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam pembahasan ini. Al-Imam Ahmad di dalam Usul Sunnah ingin menetapkan bahwasanya di antara prinsip Ahlus Sunnah adalah mengimani adanya syafaat sebagai bentuk bantahan kepada haula'il khawarij wal mu'tazilah. Naam. Maka dengan ini, walhamdulillah kita selesai dari pembahasan syafaat. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang di antara prinsip-prinsip yang diyakini oleh ahlu sunnah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal imanu annal masihad dajjal kharijun maktubun baina aynaihi kafir wal ahadithu allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika kain. Kata beliau rahimahullahu ta'ala menjelaskan di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah beriman bahwasanya Masihud Dajjal akan keluar. Tertulis di antara kedua matanya kafir. Adapun hadis-hadis yang datang pada masalah tersebut, mereka pun juga mengimaninya. Wal imanu bi anna dzalika kain, dan beriman bahwasanya hal tersebut akan terjadi. Yani bahwasanya Dajjal Al-Masih Mamsuhul Ain maktubun baina ainihi kafara. Yani dia kafir, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Dajjal akan keluar. Maka ini prinsip berikutnya. Pembahasan berikutnya yang diimani oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya di antara akidah mereka adalah mengimani adanya dan keluarnya Al-Masihud Dajjal. Dan bahwasanya Al-Masihud Dajjal akan keluar pada akhir zaman, menjelang hari kiamat. Dan bahkan munculnya Al-Masihud Dajjal adalah termasuk min alamatis sa'atil kubra, di antara tanda-tanda kiamat yang besar. Yang ketika telah nampak tanda tersebut, berarti betul-betul kiamat sudah dekat. Dikarenakan yang namanya asyaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, dibagi oleh para ulama menjadi dua bagian. Sebagiannya membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah alamatun sugro, tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Yang kedua adalah asyratu kubro, atau alamat kubro, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Maka di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil, di antaranya adalah bi'tsatu Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka pada hakikatnya pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda hari kiamat. Karena beliau adalah Nabi Usah, nabi yang diutus menjelang hari kiamat, nabi yang terakhir. Maka setelah beliau tidak ada pengutusan nabi lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bu'istu ana wasa'ah kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula hari kiamat semisal ini. Yani beliau mengisyaratkan kepada jari telunjuk dan jari tengahnya berdekatan, beriringan. Begitu pula di antara tanda-tanda hari kiamat yang kecil adalah kematian beliau pun seperti itu. Kematian beliau alaihi salatu wasalam. Begitu pula di antara tanda-tanda hari kiamat adalah yakni yang sugro, qillatul ilm, semakin sedikitnya yang namanya ilmu. Orang-orang berilmu itu semakin sedikit. Dan yang dimaksud dengan orang-orang berilmu di sini adalah al-ulama, ar-rasikhuna fil ilmi. Ulama yang betul-betul kokoh dan kuat dalam hal keilmuan, yang menjadi rujukan bagi umat. Maka semakin berakhirnya zaman, semakin dekatnya hari kiamat, maka ulama rasikhuna fil ilm, mereka akan semakin sedikit jumlahnya. Tidak akan semakin banyak, tapi semakin sedikit. Nah, begitu pula akan nampak yang namanya kejahilan. Sebagaimana hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, inna min asyrafis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu. Bahwasanya di antara tanda hari kiamat adalah sedikitnya ilmu. Dan ilmu yang dimaksud di sini bukan ilmu pengetahuan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Karena yang namanya ilmu pengetahuan lasyak semakin berkembang. Teknologi semakin pesat. Namun bukan ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang namanya ilmu semakin sedikit, semakin hilang. Namun yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i. Dengan meninggalnya para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala mematikan satu persatu para ulama. Sehingga ketika orang berada di dalam masyakil, berada di dalam problematika, mereka tidak punya rujukan. Mereka tidak punya tempat untuk bertanya dan kembali. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innallaha la yaqbidul ilman jiza'an min suduril 'abd. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu secara langsung begitu saja dari dada-dada manusia. Bukan seperti itu yang namanya ilmu itu akan hilang. Bukan langsung dicabut dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin bi mautil ulama, namun hilangnya ilmu yaitu dengan hilangnya para pembawanya. Para ulamanya. Maka semakin lama ulama itu tidak semakin banyak, namun pasti akan semakin sedikit. Pasti akan semakin sedikit. Nah, orang-orang yang pintar di dalam berbicara banyak. Orang yang pandai di dalam berorasi banyak. Orang-orang yang seakan-akan menampakkan dirinya seorang yang alim, seorang yang kokoh di dalam ilmunya, seorang yang mapan di dalam keilmuannya, banyak. Tapi orang-orang yang betul-betul kokoh di dalam keilmuannya, kuat di dalam keilmuannya, betul-betul memahami kaidah-kaidah syariat, dan mengamalkannya dengan benar, serta mempraktekkan atau mengaplikasikan kondisi-kondisi yang ada, sesuai dengan muktadha qawaid syariah, ini adalah sangat sedikit. Bahkan lama-kelamaan akan meninggal orang-orang yang seperti ini tipenya. Yang dijadikan sebagai rujukan umat. Yang betul-betul sebagai ulama rasikhuna fil ilm. Nah. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, hatta idza lam yubqi aliman. Sampai ketika Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyisakan satu ulama pun dalam satu tempat. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia otomatis akan menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, orang yang tidak berilmu. Karena tidak ada lagi ulama, siapa lagi yang mau dijadikan sebagai tokoh? Tidak ada. Maka mau tidak mau orang-orang bodoh yang maju. Orang-orang yang mungkin hanya sebatas modal pintar ngomong, pintar berbicara, pintar menyampaikan, tapi tidak memiliki dasar dan basic ilmu yang kokoh. Tidak berjalan di atasnya dan tidak mengamalkannya. Tidak mengerti qawaid-qawaid syar'iyah dalam berbagai hal. Fil aqidah, fil ahkam, fil muamalat, fil manhaj. Dalam setiap sisi-sisi agama. Nah. Namun dijadikan sebagai rujukan, sebagai tokoh mereka. Fasu'ilu, maka otomatis orang-orang yang dijadikan rujukan ini padahal mereka bukan orang berilmu, bukan dikategorikan dan dikriteriakan sebagai ulama, akan dijadikan rujukan. Fa'aftau bi ghairi ilmin. Dan mereka pun ditanya, diminta fatwanya, dan mereka pun berfatwa tanpa ada ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Sehingga fadallu wa dallu. Maka mereka pun sesat, namun menyesatkan. Waliyatubillah. Maka ini diantara tanda hari kiamat. Bahasanya diantara tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, an yaqilal ilm wa yadharal jahl, dan sedikitnya ilmu serta maraknya kebodohan. Orang-orang semakin jauh dari ilmu agama. Dan ini nampak kalau kita perhatikan inda awamin nas, inda awamil muslimin, berapa di antara mereka jangankan menanyakan tentang hukum agama, membaca Al-Quran saja, di mana di antara mereka yang bisa? Berapa? Dihitung prosentasenya, mereka yang bisa baca Al-Quran berapa? Di antara kebanyakan kaum muslimin. Menunjukkan apa betul-betul jauhnya mereka dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jauhnya mereka dari pendidikan ilmu syar'i. Naam. Dan otomatis ketika hal itu muncul, yang namanya kejahilan terhadap ilmu agama itu semakin marak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan juga, wa yadhharuz zina, dan akan semarak yang namanya perzinaan. Akan ramai yang namanya perzinaan. Perzinaan dianggap sebagai lumrah. Perkara yang lumrah. Nah. Bahkan tidak jarang, waliyadubillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita dan keluarga-keluarga kita. Betapa banyak justru orang-orang di luaran sana yang malah malu ketika dia sudah menginjak masa remaja, tapi belum pernah melakukan hubungan tubuh. Dan menurut lazimnya mereka, terutama orang-orang barat, orang-orang kufar, mereka biasa yang namanya melakukan seks bebas. Itu lazim, bahkan itu pun mulai semarak di kalangan kaum muslimin, awamun nas, awamun muslimin. Nah, betapa banyak yang namanya kasus perzinaan, kasus aborsi, itu muncul. Maka ini min alamati sa'ah, di antara tanda di kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taktsura an-nisa. Begitu pula akan banyak wanita. Wa yaqilla ar-rijal, dan semakin sedikit namanya laki-laki. Jumlah persentase wanita ikun akan semakin banyak. Nah, maka ini diantara alamat sa'atil kubro atau alamat sa'atil sugro. Ini tanda-tanda hari kiamat yang kecil. Namun tanda-tanda hari kiamat yang besar diantaranya adalah khurujud dajjal, dan inilah yang menjadi pembahasan Al-Imam Ahmad. Diantara yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Asyratus Sa'atil Kubra, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Di antaranya adalah khurujud dajjal. Dan secara garis besarnya ada 10. Yang pertamanya adalah khurujul mahdi. Khuruj al-mahdi. Keluarnya al-imam mahdi. Yang pertama Muhammad bin Abdullah. Min sulalat, dari keturunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Min sulalat Fatimah, dari keturunannya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ketika itu akan memenuhi bumi dengan keadilan. Beliau akan berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan memimpin kaum muslimin dengan kepemimpinan yang adil. Beliau akan mengisi bumi ini dengan keadilan sebagaimana dulunya bumi itu penuh dengan kejahatan. Di mana munculnya beliau ketika tidak ada di antara kaum muslimin pemimpin di antara mereka. Sehingga muncullah beliau dan beliau dibaiat oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Muhammad bin Abdullah al-Imam Mahdi dalam satu malam. Kemudian beliau dibaiat menjadi seorang imam yang memimpin kaum muslimin, menjadi imam untuk mereka. Dan membimbing umat ini ke dalam keadilan. Maka di masa-masa kepemimpinan Al-Imam Mahdi, barulah setelah itu muncullah tanda hari kiamat yang kedua, yang besar, yaitu khurujud dajjal, keluarnya ad-dajjal. Dan Dajjal ini adalah seorang dari kalangan Bani Adam, manusia. Sehingga dari sini kita memahami batilnya sebagian keyakinan orang bahwasanya Dajjal itu lahir dari peranakan manusia dengan jin. Salah. Bahkan yang namanya Dajjal itu adalah manusia utuh. Min Bani Adam. Nah, awal-awal keluarnya, dia akan mengaku bahasanya dirinya adalah rajulun soleh. Seorang yang soleh. Kemudian setelah itu naik, mengklaim bahasanya dirinya adalah seorang nabi. Kemudian pada tingkatan terakhir, dia akan mengklaim bahasanya dirinya adalah Rabbul Alamin. Dia adalah Rabb. Dia adalah ilah min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia kafir. Disebut Ad-Dajjal sebagai Al-Masih. Dikarenakan dia mamsuhul ain, karena matanya yang satu terhapus. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa inna ad-dajjal aqwarul ain. Dan sesungguhnya Dajjal adalah orang yang salah satu matanya cacat, aqwar. Aqwar itu adalah seorang yang salah satu matanya itu cacat. Itu disebut aqwar. Wa inna rabbakum laisa bi'awar. Adapun Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu kondisinya. Kedua matanya sempurna. Tidak ada cacatnya. Dan dari hadis ini di antara faedah yang bisa kita petik, yang pertama, bahwasanya Dajjal di antara tanda-tandanya Dajjal adalah mamsuhul ainil yumna. Orang ini adalah orang yang salah satu matanya itu cacat pada sebelah kanan. Yang kedua, menunjukkan dari hadis ini pula bahwasanya mata Allah Subhanahu wa taala berjumlah dua. Allah Subhanahu wa taala lahu ain. Allah memiliki mata dan jumlah mata Allah dua. Dan kita imani sebagaimana dalil datang. Sebagaimana ini selalu kita ulang-ulang prinsipnya ahli sunnah. Mengimani dalil-dalil yang ada tanpa mempertanyakan dan tanpa menganggap bahwasanya ini mustahil, ini tidak mungkin. Tidak menabrakkannya dengan akal. Tapi akalnya tunduk kepada dalil yang ada. Ketika disebutkan bahwasanya wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak awar, matanya cacat sebelah, tidak. Artinya, mafhumnya, kedua mata Allah Subhanahu wa taala sempurna. Dan dari situ bisa kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu sifatul ain, Allah memiliki sifat mata dan jumlahnya dua. Dan tentunya sifatul ain lillahi Subhanahu wa taala sifatun taliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Sifat Allah Subhanahu wa taala Allah memiliki mata adalah sifat yang tentunya sesuai dengan kemahasempurnaan, maha keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sempurna, maka sifat-sifatnya pun sempurna. Sebagaimana kita yakini bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah kuat, Allah itu maha kuat, dan kekuatan Allah itu sempurna, tidak mungkin sama dengan kekuatan makhluk, maka begitu pula ketika Allah menyebutkan Allah memiliki mata, maka kita imani sama pula. Mata Allah sesuai dengan kemahasempurnaan Allah tidak akan mungkin sama dengan mata makhluk. Dan ini akidahnya ahli sunnah. Nah, begitu pula Dajjal disebut sebagai Ad-Dajjal. Disebut namanya sebagai Dajjal likatrati Dajjlihi. Karena banyak dustanya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, awal kali dia keluar, dia mengaku dirinya sebagai orang soleh. Namun pada awalnya, dia sudah dusta. Bahkan maktubun bi ainai, bahkan tertulis di dalam atau di antara kedua matanya, tulisan kafaro. Dia kafir. Yang bisa dibaca oleh setiap mukmin. Setiap mukmin bisa membaca dan melihat tanda jelas bahwasanya orang ini bukan orang soleh, bahkan kafir sejak dasarnya. Sehingga dia dusta pada awalnya. Kemudian dia naik tingkatan lagi kedustaannya. Menganggap dirinya sebagai nabi. Mengklaim bahwasanya dirinya sebagai nabi. Kemudian pada bagian terakhir dia mengaku bahwasanya dirinya adalah Rabbul Alamin. Mengaku dirinya adalah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kedustaan dibangun di atas kedustaan. Karena banyaknya kedustaan yang dia miliki disebut Ad-Dajjal. Nah. Wa illa fad-dajjal. Yang namanya Ad-Dajjalah. Para pendusta itu banyak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fikum idzabuna thalathun kulluhum yaz'umuna annahum nabi au annahu nabi, dan akan datang setelahku, annahu sayati min ba'di, sayati fikum, akan datang di tengah-tengah kalian idzabuna thalathun, para pendusta-pendusta yang berjumlah 30. Yang mereka semua mengklaim bahasanya dirinya nabi. Wa innahu laisa nabiyyun ba'di. Padahal tidak ada nabi setelah diriku. Maka mereka pendusta. Maka setelah sepeninggal Rasulullah SAW akan ada tokoh-tokoh yang berjumlah 30. Dan yang dimaksud 30 di sini adalah yang paling besarnya. Yang paling banyak pengikutnya. Yang paling banyak jumlah jamaahnya, yang paling besar pengaruhnya. Ini sejumlah 30 tokoh. Wa illa, yang namanya orang-orang yang mengaku dirinya nabi itu banyak, lebih dari 30 sampai sekarang. Kalau mau dihitung, kalau mau didata. Namun yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini 30 adalah 30 yang paling besarnya, pentolannya, yang paling besar pengaruhnya dan paling besar fitnahnya. Di antaranya adalah Ad-Dajjalul Akbar, Dajjal yang paling besar, yaitu Dajjal yang keluar pada akhir zaman. Nah, di mana laki-laki ini, yakni Dajjal ini, dalam keluarnya tidak akan meninggalkan satu tempat pun, melainkan pasti akan didatangi. Setiap tempat itu pasti akan didatangi oleh Dajjal, kecuali dua tempat. Yaitu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Maka Dajjal dilarang untuk dia masuk. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga Mekah wal Madinah dengan dikirimnya atau diutusnya para malaikat yang menjaga perbatasan-perbatasan kota Mekah dan kota Madinah. Maka tidak ada satu jalan pun di kota Mekah ataupun di kota Madinah akses masuk untuk ke situ, melainkan pasti di situ ada malaikat yang membawa pedang yang menghunuskan kepada Dajjal ketika dia hendak masuk. Nah, sehingga dia tidak mampu untuk masuk ke dalamnya karena dihalangi oleh malaikat. Nah. Dan di antara fitnahnya. Maka Dajjal ketika memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turun hujan. Dan memerintahkan tanah untuk tumbuh, tumbuh-tumbuhannya, maka tumbuh seketika itu. Dan ini sebagai ibtila wa imtihanan min Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mereka beriman dan kokoh, tetap alal istiqamah, tunduk dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah justru terperdaya dengan tipuan-tipuan Dajjal dan mengimani Dajjal serta mengikutinya. Di mana ketika dia mendatangi sebuah tempat, sebuah daerah, dan meminta daerah tersebut untuk beriman kepadanya, yang mau beriman kepadanya, maka tanah-tanahnya menjadi subur. Akan turun hujan. Hewan-hewan ternak tersebut akan gemuk-gemuk. Sapi-sapinya akan banyak hasil susunya. Menjadi negara yang makmur. Ini bagi yang mau beriman kepada Dajjal ketika itu. Dan ini sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah mau beriman kepada Dajjal, mengikuti jadi pengikut Dajjal, ataukah masih tetap istiqomah mempertahankan agamanya. Namun ketika Dajjal mendatangi sebuah tempat, meminta penduduknya untuk beriman kepadanya, dan mereka menolak, maka Dajjal ketika itu memerintahkan langit untuk kering. Begitu pula tanah pun untuk kering. Dan ini adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghendaki itu semua dalam rangka untuk menguji orang-orang ketika itu. Nah. Dan diantaranya pula, diantara fitnah ad-Dajjal, diantara yang dilakukan oleh Dajjal, Dajjal akan membawa surga dan neraka. Di mana neraka yang dia bawa pada hakikatnya surganya Allah. Dan surga yang dia bawa pada hakikatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena saking besarnya fitnah Dajjal, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk ketika mendengar fitnah Dajjal, hendaknya mereka lari, evakuasi. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, begitu pula Tabrani, begitu pula Hakim, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sami'a bid-dajjal falyana minhu au falyana minhu." Naam. Barang siapa yang mendengar tentang datangnya Dajjal, maka dia segera lari darinya, yakni segera menjauh. Karena saking besarnya fitnah, karena saking besarnya ujian yang dibawa oleh Dajjal, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua ketika mendengar khabar Dajjal, hendaknya segera menjauh, segera evakuasi, segera selamatkan diri masing-masing. Nah, begitu pula diantara yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang Ad-Dajjal, yaitu berapa lama dia akan tinggal di bumi, berapa lama fitnahnya. Maka kata Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, begitu pula Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya, berapa lama Dajjal akan tinggal di muka bumi, yakni akan menyebar fitnahnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, arba'una yauman. Arba'una yauman. Selama 40 hari. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya hari pertama ke sana. Hari pertama semenjak keluarnya Dajjal itu lamanya seperti setahun. Hari kedua, lamanya seperti sebulan. Hari ketiga, lamanya seperti sepekan. Dan hari-hari yang lainnya terhitung sebagai hari-hari pada umumnya, 24 jam. Artinya, maksud di sini, beliau menyebutkan alaihi salatu wassalam, bahwasanya hari pertama keluarnya Dajjal itu seperti setahun, artinya betul-betul satu hari, semenjak terbitnya matahari sampai terbenamnya, satu hari itu lamanya selama satu tahun. Selama satu tahun. Artinya matahari betul-betul sangat lambat. Terbitnya, berjalannya, beredarnya sampai tenggelamnya itu betul-betul sangat lama sekali. Sampai setahun. Begitu pula pada hari kedua pun seperti itu lamanya. Sehari itu sebulan, 30 hari sebagaimana kita. Hari yang ketiga itu seperti seminggu. Maka Rasulullah SAW ditanya, oleh para sahabat ketika mereka mendengar satu tahun atau satu hari, hari pertama ketika Dajjal keluar, itu panjangnya, lamanya itu setahun. Lalu bagaimana sholatnya? Apakah kita sholat dalam sehari itu cukup 5 kali? Karena panjangnya setahun. Apakah berarti sama saja setahun itu sholat cuma 5 kali? Kaifa nusalli? Kata para sahabat. Lalu bagaimana kita sholat? Kata Rasulullah SAW, ukduru lahu qadrah. Dihitung-hitung, dikira-kira. Artinya dalam satu hari itu, yang panjangnya seakan-akan setahun, atau seperti setahun, maka dihitung sholat selama setahun. Jangan sehari itu sholatnya cuma 5 kali. Tapi terhitung sholatnya seperti setahun. Walaupun belum masuk tanda waktu subuh, misalnya terbitnya fajar as-shadiq. Karena waktunya sangat lama. Masuk waktu maghrib, terbenamnya matahari. Ini tidak ada di waktu itu. Maka ditentukan, dikira-kira, dikadar. Nah, sehingga selama satu hari itu, dibuat sholat, jadwal sholat selama setahun. Nah, ketika dikira-kira, oh ini sudah masuk waktu subuh, kita sholat subuh. Masuk waktu duhur, kita masuk sholat duhur. Nah, bukan sehari yang panjangnya setahun itu, sholat cuma 5 kali, bukan. Dan dari sini pula, para ulama mengambil istimbak. Pada tempat-tempat yang di situ tidak pernah terbit matahari. Atau matahari terbit cuma dalam kurun waktu berapa kali sekali. Jadi tidak terbit dan tenggelamnya dalam fase 24 jam. Nah, sebagaimana di sebagian tempat, terutama baik itu di kutub utara atau kutub selatan dekat-dekat situ. Nah, yang tidak terbit matahari. Nah, tidak nampak matahari. Maka para ulama menjelaskan taqwimus sholat, maka cara penentuan waktu sholatnya ngikut kepada negara sekitar yang di situ terbit dan tenggelamnya matahari dalam kurun waktu 24 jam. Walaupun di daerah situ enggak keluar-keluar matahari selama 24 jam. Nah, enggak muncul matahari selama 24 jam. Maka cara perhitungan sholatnya adalah mengikuti negara sekitar yang peredaran mataharinya kisaran 24 jam sebagaimana normalnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun kelanjutan dari perkara-perkara yang berkaitan dengan Ad-Dajjal, kita akan baca, kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Nadhabi bihadal qadar wa sallallahu sallamu barak ala nabi Muhammad.